Thank you. sampai jumpa. Bakabala dengan kabake ami di siku malam sama kini. Tuhan. berabad tahun cinta dijalani. Sumpah cinta nan udah katakan, udah janji indah. Kamu ninggalkan denai, udah janji indah. Kamu ninggalkan denai. Oh, asa namun sampai jumpa.